أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد الحمد لله شكر kita ucapkan kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian ilmu hadis, yaitu kajian yang paling mendasar, yaitu kajian kitab Bulughul Umniyah yang merupakan syarah dari manzumah Al-Baiquniyah, sebuah manzumah yang sangat penting sekali di dalam silsilah kita belajar ilmu hadis. Dan tentu di dalam belajar ilmu hadis itu nanti kita akan melalui beberapa tahapan, karena yang pertama adalah kita akan mempelajari ilmu hadis yang akan kita mulai dengan membaca manzumah Al-Baiquniyah, kemudian syarahnya. Dan manzumah Al-Baiquniyah ini sudah banyak sekali yang mensyarah, dan ini syarah yang saya gunakan itu syarah mustawa kedua sebenarnya, karena mungkin mustawa yang lebih dasar itu bisa kita gunakan juga nanti taqirat as-saniyah Syekh Hasan Al-Mashat, tapi ini saya gunakan mustawa 2 atau mustawa 3 di dalam syarah. Baiklah, kita langsung memulai. Kita baca muqaddimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi astainu wa alaihi a'tamid. Alhamdulillahi sanadil mu'tamidin. منتهى رجاء السائلين وغاية آمال القاصدين من أسند إليه ضعيف عزمه قواه ومن أنزل بجنابه وضيع قدره علاه ومن أتى إليه بصحيح عمله قبله وارتضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم الأمي الذي لا نبي بعده بعثه الله لهداية خلقه وإقامة حجته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعي نهجه أما بعد فيقول العبد الفقير لعفو ربه الباري يعني الفقير غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين هذا شرح متواضع على الأرجوزة المشهورة بالمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث مفتاح دراية السنة النبوية. Jadi kitab Bulughul Umniyah ini adalah syarah yang sederhana atas manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar bin Muhammad ibni Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Syafi'i. Syekh Umar bin Muhammad ibnu Futuh ini memang hampir dikatakan majhul, karena nasabnya ataupun murid-muridnya tidak ada yang mengetahui, bahkan yang menulis terjemahnya pun hampir tidak ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa walaupun mungkin muallifnya itu dapat dikatakan syibhul majhul, hampir dikatakan majhul, tidak dikenal, tetapi subhanallah, kitabnya, manzumah yang ditulis ini sangat-sangat sangat menyebar luas dan manfaatnya sangat-sangat luas. Dan hadza wa indalla ala syai fa innama yadullu ala ikhlasihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kalaupun menunjukkan kepada sesuatu yang menunjukkan kepada keikhlasannya. Ya, karena mungkin ya walaupun mungkin orang yang tidak dikenal, tetapi keikhlasan itulah yang menjadikan manfaat itu dijadikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia daripada diterimanya amal baik itu fil ardu wa fis sama adalah al-ikhlas. Ya. Fi mustalahil hadith. Ya. Dan kita mengetahui bahwa ilmu hadis itu ada dua. Ilmu hadis riwayatan, yaitu semua yang berkaitan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan riwayat itu dinamakan dengan ilmu hadis riwayatan. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Nah, dirayah ini adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami riwayat tersebut, yaitu ilmu-ilmu yang merupakan kunci untuk memahami ilmu riwayah, yaitu dikenal dengan ilmu mustalahul hadis atau ilmu ulumul hadis. Ya, jadi ketika kita menyebut ilmu hadis, ya maka yang dimaksud adalah ilmu hadis riwayatan, dirayatan, maaf, ilmu hadis dirayatan. Nah, miftahi dirayati sunnah an-nabawiyah. Ya, karena ilmu mustalahul hadis adalah kunci untuk dapat kita dapat memahami sunnah nabawiyah. Adhartu fihi ara'isa ma'aniha wa ma ghadam wa ma ghamada min alfadhiha wa mabaniha. Ya. Wa abraztu fihi lata'ifa nukatiha wa daqa'iqa terhadap yang dikandung ya kandungan-kandungan faedah yang ada di dalam syarah-syarah tersebut. Wa qad aktsartu fi sabilil idahi min iradil amthilah. Ya, dan di dalam kitab ini kita banyak memberikan contoh-contoh yang praktis likulli naw'in fiha minal anwa'il madhkurah au qismin minal aqsamil mawjudah, yaitu pembagian-pembagian hadis ya disertai dengan contoh-contohnya. Wasta'antu 'ala dhalika aidan bima stuhditsa minal wasa'il at-taqniyah, ya dan tentu kita juga tidak lupa menggunakan sarana zaman modern yang ada saat ini, yaitu menggunakan teknologi dan lain sebagainya, komputer ya di dalam membuat peta-peta ataupun diagram-diagram yang bertujuan untuk menyederhanakan ya contoh-contoh tersebut. Fi rasmil mukhattatati wal ashkali tawdihiyah mataqtadat ila dhalika hajatun aw qadiyah, yaitu jika dituntut untuk itu min nahwi mazidi bayanin wa ziyadati tajliyah, yaitu dengan tujuan untuk menambah ya kejelasan ya atau untuk menambah terangnya masalah tersebut. Walamma athafani Allah taala bi tawfiqihi ala itmamihi, dan tentu dapat menyempurnakan kitab ini semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa manna alayya bi jalili fadlihi ala injazihi samaituhu bulughal umniyah. Ya, maka kitab ini saya beri nama Bulughal Umniyah fi syarhil manzumatil bayquniyah. As'alullah taala an yutimma bihi bughyatat talibin min mubtaghi ma'rifati sunani khairil mursalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kitab ini dapat ya, menyempurnakan apa yang dituntut oleh para pelajar ataupun para penuntut ilmu, terlebih yang ingin mengenal sunnah-sunnah khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al hadha al-'amal al-qalil ladayhi maqbulan wa liwajhihi al-karim khalisan wa an yu'idhani min an abtaghiya bihi ghayra ridahu maqsada kama as'aluhu an ya'umma bihi al-muslimina naf'a wa an yaktuba liqari'ihi fahma innahu 'ala ma yasha'u qadir wa huwa bil ijabati jadir wa bi'ibadihi latifun khabir wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Itu muqaddimah dari Al-Faqir tentang kitab Bulughul Umniyah ini. Baik. Muqaddimatun Nazim. ya, Muqaddimah An-Nazim, yaitu Al-Syeikh Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Bayquni Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. الشرح. Bada'an nazimu rahimahullahu ta'ala manzumatahu bil basmalah walhamdalati ikhtida'an bil kitabil azizi fibtida'ihi bihima fit tartibit tawfiqi. Ya, jadi kita melihat ya sebagaimana tradisi para ulama bahwa mereka memulai setiap karangan mereka, mansumah mereka dengan basmalah. Ya, kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Ya, dan itu mengikut kepada apa yang telah dicontohkan oleh Al-Qur'an yang dimulai secara tertib, secara urutan taufiqi. Taufiqi itu artinya ya memang dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah untuk memulai ya Al-Qur'an dengan apa? Dengan bismillah, kemudian Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya, kemudian diikuti dengan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya. Jadi itu semata-mata taufik, ya, tauqif, ya, taufik dan taufik, tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. La annahuma awwalu ma nazala. Ya, bukan karena bismillah ataupun alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama turun. Ya, tetapi di dalam susunan Al-Qur'an memang pertama kali berada pada urutan yang pertama. Ya. Jadi beliau memulai dengan basmalah itu ya iqtidaan ya mencontohi Al-Qur'an. Wa 'amalan bima jaa'a min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amri dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Ya. Au abtar au ajzam, ya, setiap perkara zibalin, perkara yang penting, dan tentu tidak ada yang lebih penting daripada ilmu amal soleh, ya, maka setiap perkara penting berupa ibadah, berupa amal soleh, ya, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, ya, terputus maknanya, artinya qalilul barakah, ya, keberkahannya itu akan berkurang. Ada kebaikan, ya, tetapi keberkahan itu adalah al khairul katsir, ya, kebaikan yang banyak, nah, itu akan berkurang. Wa abtar, ya, sama juga terputus. Wa ajzam, ya, riwayat, ya, semuanya bermakna sama, ya, inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu terputus nasabnya. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah terputus barokahnya. Ajzam juga demikian, ya, terputus, ya. Oleh sebab itu ada penyakit namanya al-juzam. Nah, juzam itu orang persendiannya itu putus, ya, terputus kalau terkena sakit apa namanya itu, kusta, ya. Jadi persendiannya itu putus sehingga jari jemarinya itu putus. Ai naqisun wa qalilul barakah. Ya, artinya amal tersebut tidak sempurna dan keberkahannya pun kurang. Al barakatu al huwal khairul ahiyal khairul katsir. Al barakah itu artinya al khair al katsir, ya, kebaikan yang banyak. Wa fi riwayatin ukhra kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka fahuwa aqta. Ya. Maka itu yang kedua, kenapa memulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Wa imtithalan fi khususil hamdi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu at-Tabarani fil Kabir ay fil Mu'jamil Kabir dan khususnya memulai dengan alhamdulillah itu mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbu an yuhmada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila ia dipuji. Walidzalika hamida nafsahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka dipuji, ya maka Allah pun memuji dirinya sendiri. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan kita pun memuji Allah ya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat memuji itu kan artinya kita mengenal sifat-sifat Allah, kebaikan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya, maka kita meminjam pujian Allah kepada dirinya. Ya, seperti kita juga tidak akan dapat memuji seseorang dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita mengenal orang tersebut, ya, mengenal sifat-sifatnya. Ya, terlebih lagi apabila kita merasakan kebaikannya, maka pujian itu akan semakin tulus, ya. Wa amma qawluhu abda'u bil hamdi fal muradu bihi al bad'ul idafi. Ya, tadi di dalam nazam dia mengatakan abda'u bil hamdi musallian, saya memulai dengan alhamdulillah, ya, kemudian disertai dalam keadaan berselawat. Baik, sebelum mengucapkan alhamdulillah dia sudah memulai dengan bismillah. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan memulai adalah memulai idhafi, bukan mulai hakiki, ya. Hakiki, ya, bukan yang sebenarnya tetapi idhafah, ya. Baik. Sebab al-bad'ul hakiki adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'arudha bima qablahu. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Thumma ardafa dhalika bis salati ala khairil bariyyati imtithalan liqawlihi tabaraka wa ta'ala. Ya, kemudian bismillah, kemudian alhamdulillah diikuti dengan berselawat, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imtithalan liqaulihi tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima faqala musalliyan 'ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila, ya. Yani dalam keadaan fi hali, ya, kauni musallian, ya, di dalam keadaan saya berselawat, memulai dengan alhamdulillah musallian, ya. Ala man ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, di sini al alif itu lil itlaq. Ya, digunakan biasanya di dalam nazam, di dalam syair, ya. Bukan aliful tasniyah, tetapi dinamakan aliful itlaq. Khairi nabiyyin ursila, yakni khairi nabiyyin arsalahu Allahu ta'ala ilal khalqi ajma'in. Ya, ursila di sini menggunakan sighah mabni lil majhul, ya, sebab sudah pasti dan sudah diketahui siapa yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa amalan bima warada fiha min al ahadits. Ya, kemudian tidak cukup hanya dengan mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengikut kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang keistimewaan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha, ya, di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh marawahu Abu Syaikh bisanadhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalika al kitab. Barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitab, yakni dia menulis kitab, mengarang kitab, surat dan lain sebagainya, kemudian di dalamnya ada salawat, dia menulis salawat, maka lam tazalil malaikah, maka selama itu malaikat akan memohon ampun, ya, memohon ampun untuknya. Mada masmi fi dzalikal kitab, selama namaku ada di dalam tulisan ataupun di dalam kitab tersebut. Ya, walaupun hadis ini termasuk hadis yang dhaif, tetapi para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadha'ilul a'mal seperti yang nanti akan dijelaskan di belakang. Ya, ditambah lagi bahwa memang keutamaan salawat itu mutlak. Ya, mutlak itu artinya tidak terkait dengan waktu, dengan tempat dan lain sebagainya. Ya. Wa ghayruha minal ahaditsil waridati fi fadli sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hathah 'ala al-ikthar minha. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang ada pada yang berkaitan dengan keutamaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita untuk banyak berselawat. Thumma ba'dal basmalati wal hamdalati was-salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syara'a an-nazimu fi bayani anna hadhihi al-manzumata al-ati dhikruha mushtamilatun 'ala aqsamin katsiratin lil hadis. Kemudian setelah memulai dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat, ya, an-nazim, ya, yang menyusun nazam baiquniyah, yaitu Asy-Syaikh Umar bin Muhammad bin Futuh ad-Dimashqi, ya, itu melanjutkan dengan menjelaskan bahwa manzumah ini mengandung jenis, ya, ataupun menyebut di dalamnya banyak macam dan pembagian hadis. Faqala wadhi min aqsamil hadithi iddah. Ya, wadhi min aqsamil hadithi iddah. Iddah ya'ni adidatun wa kathirah. Ya, artinya menyebutkan banyak jenis, banyak macam, ya, atau banyak pembagian dari hadis. وبيان وجوه هذه الكثرة أن الحديث باعتبار الصحة وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Ya, nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagian hadis ini seperti apa. Ya. Adapun kenapa bisa banyak jenis hadis, yaitu melihat kepada banyak pertimbangan. Ya, biaktibar wahaythiyat, berbagai haythiyat dan i'tibarat. Ya. Pertama, mungkin kita melihat dari bi'tibari as-sihah wa adamiha. Dari sudut bahwa hadis ini sahih atau tidak, maka itu terbagi menjadi sahih, hasan, wa dhaif. Ya, walaupun mungkin pembagian hadis kepada tiga ini adalah pembagian mutaakhirin, sebab di awal-awal dulu itu hanya ada hadis sahih dan hadis dhaif. Ya, hasan ini ulama yang pertama, ya, yang memiliki inisiatif memunculkan istilah ini adalah Imam Tirmizi, ya, Imam Tirmizi, ya, yaitu pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Kalau dulu hadis hasan itu masuk di dalam kategori sahih. Wa kadzalika yuqalu fi taqsimihi bi'tibari al-qabulu bi'tibari al-qabuli war-radd. Ya, demikian juga dari sudut apakah hadis ini diterima atau tidak diterima, itu dibagi menjadi ada hadis yang maqbul, ada hadis yang mardud. Ya, apa hadis yang makbul? Al-makbul wa as-sahih wal hasan wal mardud wa ad-dhaif. Ya, tapi perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan mardud di sini bukan ditolak. Imam Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Nukhbatul Fikr bahwa yang dimaksud dengan mardud di sini yahtaju ila tardadin nadhar. Perlu kepada penelitian, artinya tidak cukup kita langsung terima. Ya, beda dengan hadis sahih. Kalau hadis tersebut sudah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sudah dihukum oleh para ulama hadis sahih, ya, maka kita tidak perlu meneliti lagi. Ya, cukup mereka. Tetapi ketika ada hadis yang dhaif ini, ya, maka kita tidak boleh langsung terima dan tidak boleh langsung tolak. Ya, sebab hadis dhaif ini terkadang ada yang nanti derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Ya. Bahkan hadis yang dhaif jiddan itu jika banyak syawahidnya, mutaba'atnya, walaupun statusnya sama, dhaif jiddan itu akan mengangkatnya menjadi hadis dhaif saja, tapi enggak akan sampai kepada hasan li ghairihi. Ya. Nah, itulah sebabnya kita banyak mungkin melihat karangan-karangan ulama di dalam akhlak, di dalam zuhud, Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam adab mufrad dan lain sebagainya, banyak hadis-hadis yang dhaif jiddan. Wah, ini kalau mengikut kepada nazariyah yang sudah masyhur bahwa hadis yang dhaif jiddan itu tidak bisa diamalkan. Nah, tetapi ternyata mereka memuat hadis-hadis yang dhaif jiddan tersebut sebab memiliki syawahid dan mutaba'at sehingga mengangkatnya kepada hadis dhaif. Ya, sehingga jika dia sudah statusnya berubah menjadi hadis dhaif, itu bisa digunakan di dalam fadha'il, a'mal, akhlak dan lain sebagainya, selama itu tidak berkaitan dengan halal dan haram. Ya, walaupun nanti di dalam perinciannya ataupun di dalam praktiknya terkadang ada hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil di dalam hukum. Ya, seperti hadis huwa at-tahuru ma'hu wal hillu maitatuhu, itu kan hadis dhaif. Illahnya adalah ittirab muttarib hadisnya. Tetapi ya itu dijadikan sebagai sandaran hukum ya tentang kebolehan kita ataupun tentang kesucian air laut. Ya, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Ya. Baik, summa dhaifu anwa'un katsiratun aidan takhtalifu bi ikhtilafi asbabi dhaif, dan hadis dhaif pun banyak macam ya, melihat kepada sebab-sebab dhaifnya tersebut. Ya, melihat kepada sebab-sebab dhaifnya. Ya, misalnya pembagian artinya menurut tingkatan-tingkat dan dhaifnya itu terbagi menjadi ada yang dhaif khafif, dhaif sederhana. Nah, ini yang bisa naik derajatnya menjadi apa? Menjadi hasan li ghairihi. Kemudian ada dhaif yang wasat, yang sedang-sedang. Kemudian ada yang dhaif jiddan, ya, syadidul dhaaf. Kemudian ada yang maudhu. Ya, sebenarnya hadis maudhu itu tidak termasuk di dalam kategori hadis. Ya, karena apa? Karena memang bukan hadis. Ya, tetapi kenapa dikatakan hadis itu majazan bi'tibari za'mi qa'ilihi, itu karena memang orang yang memalsukan yang membuat itu mengatakan itu hadis, ya jadi dikatakan sebagai hadis majazan ya, bukan hakikatan. Ya, jadi di sini di dalam kitab ini akan dijelaskan berbagai macam jenis dan macam-macam ilmu hadis ya. Tapi mungkin supaya lebih itu saya akan langsung jelaskan ya, supaya ada gambaran ya tentang pembagian-pembagian itu dan i'tibaratnya yang bermacam-macam itu. Ya. Ya, pertama ya al-hadis ya. Al-hadis itu kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembagian yang paling tinggi itu min haitsu kathratu at-turuq ya, ta'addud at-turuq. Itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad ya. Ya, nanti akan kita jelaskan. Mutawatir ini terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi, yang lafzi ini memang mutawatir secara makna dan lafaz. Lafaznya mutawatir dan maknanya juga mutawatir. Kemudian ada yang mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini lafaznya berbeda-beda, bahkan hadisnya juga berbeda-beda. Ya, peristiwa berbeda-beda, tetapi ada makna yang di antara semua hadis itu ada kesamaan. Ya, seperti hadis raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat tangan waktu berdoa. Ini diriwayatkan oleh para sahabat di dalam momen dan peristiwa yang berbeda-beda. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa tersebut Rasulullah mengangkat tangan di dalam doa. Nah, maka mutawatirnya di situ maknanya saja. Ya. Nah, kemudian ahad, ya ini yaitu yang bukan ahad ini bukan hanya yang diriwayatkan oleh satu perorangan saja, tetapi mencakup satu hingga di bawah mutawatir. Batasan jumlahnya berapa? Tidak ada batasan jumlah. Sebab batasan mutawatir ini adalah ifadatul yakin. Ya, sejauh mana dia dapat memberikan keyakinan. Kalau enggak sampai memberikan keyakinan, ya maka itu masih dikategorikan sebagai hadis ahad. Baik, pertama kita akan bagi menjadi hadis bi'tibar, melihat bi'tibar tadi as-sihhah wa adamuhu. Ya. Bi'tibar as-sihhah wa adamihi, melihat kepada apakah hadis ini sahih atau tidak, maka itu terbagi menjadi berapa? Tiga ya. Sahih, kemudian hasan, kemudian ya dhaif. Ya, kemudian sahih ini terbagi menjadi ya, dua, ada yang lizatihi, sahihun lizatihi, kemudian sahihun li ghairihi. Sama juga hasan ini ada yang lizatihi, kemudian ada yang li ghairihi. Lizatihi itu artinya dia tidak perlu kepada selainnya. Memang dia sudah memenuhi syarat ya, kesahihan. Sementara sahih li ghairi ini dia asalnya adalah hadis hasan tetapi memiliki syawahid dan mutabi', menjadi derajatnya naik menjadi sahih li ghairi. Demikian juga hadis hasan li dzatihi, dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi hadis yang hasan. Ya, nanti akan kita jelaskan di dalam definisinya. Nah, sementara hadis hasan li ghairihi ini asalnya adalah hadis dhaif yang memiliki syawahid, kemudian memiliki mutaba'at, sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Baik. Dhaif nanti akan kita jelaskan. Kemudian bi'tibaril qabul, al-qabul, ya langsung saja bi'tibar tambah. Min bi'tibar al-qabul war-rad. Ya, pembagian dari sudut apakah hadis ini diterima atau tidak diterima, yaitu juga terbagi menjadi dua, sahih dan mardud, makbul dan mardud. Ya, makbul, mardud. Ya, makbul ini ya tadi ada dua, sahih dan hasan. Ya, kemudian bi'tibar melihat kepada apakah hadis ini diamalkan atau tidak diamalkan. Min haitsul amalu wa adamuhu. Ya, al-amal, min haitsul amal wa adamuhu. Apakah ini diamalkan atau tidak? Nah, sebab tidak selamanya hadis sahih itu diamalkan. Artinya sahih di sini artinya ya matannya sahih, sanadnya sahih, tetapi dia tidak diamalkan. Apa sebabnya? Ya. Nah, pertama itu terbagi menjadi empat. Ada hadis yang muhkam namanya, muhkamul hadis. Ya, muhkamul hadis itu adalah hadis-hadis yang tidak ada ta'arud. Ya, yang tidak ada pertentangan antara hadis lain. Ya, seperti innamal a'mal binniyat. Ya, kemudian apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah hadis-hadis muhkam, ya, yang tidak ada pertentangan, dan ini sangat banyak sekali. Kemudian ada hadis-hadis yang ta'arud. Ya, secara zahirnya ta'arud. Ya, maka ini namanya mukhtaliful hadis. Nah, mukhtaliful hadis ini adalah hadis-hadis yang terdapat pertentangan di antara satu hadis dengan yang lain, dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis, ya. Nah, kemudian maka yang sudah pasti diamalkan adalah muhkam ini. Kalau mukhtaliful hadis ini nanti akan ada manhaj di dalam menentukan mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Maka di situ nanti pun akan kita jelaskan insyaallah. Nah, ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Artinya kita ada dua hadis yang bertentangan. Kita enggak boleh langsung mentarjih. Ya, kita harus menggabungkan dulu, mensinkronkan antara kedua hadis ini. Mungkin masih boleh ditakwil maksudnya seperti ini dan ini. Ya, jika kita boleh gabungkan, maka kita harus wajib menggabungkannya. Ya, menggabungkan kedua-duanya. Sebab ada kaidah mengatakan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan kedua dalil itu lebih utama daripada kita ambil satu, kita tinggalkan satu. Nah, kalau tidak bisa, ya maka baru kita tarjih. Ya, nanti akan kita bahas itu aja. Ya, maka ini kalau yang ini sudah pasti diamalkan, kalau ini nanti akan mengikut kepada tarjih ataupun cara al-jama'nya. Kemudian ada hadis namanya yang ada hadis dua hadis yang bertentangan, ya, yang sama-sama bertentangan, ada perintah kemudian ada larangan. Ya, ini kan tidak pada satu objek. Ini kan tidak bisa digabungkan. Ya, maka ini pasti ada yang satunya nasikh, yang satu mansukh. Ya, nasikh dan mansukh. Yang pasti diamalkan adalah yang nasikh, yang mansukh tidak diamalkan walaupun hadis hadis sahih. Nanti semuanya akan kita berikan contoh. Ya. Baik. Ya, kemudian hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif itu dia dhaif. Ya, artinya kita sekarang akan menjelaskan wujuh, ya, kenapa bisa kok banyak jenis ini. Ya, banyak jenis pembagian hadis ini. Jadi sebab-sebabnya apa? Maka hadis dhaif itu dia dhaif, sebab dari hadis dhaif itu hanya dua saja. Ya, hanya dua. Ya, yang pertama adalah inqita'us sanad. Inqita' as-sanad, kemudian ta'an ta'an fir rawi. Ya, terputus sanad, kemudian ada cacat pada rawi. Ya, cacat pada rawi. Ya. Terputus sanad ini ya tidak semuanya di memang semuanya dinamakan sebagai hadis yang sanadnya terputus. Ya. Tetapi dia memiliki banyak nama. Tergantung putusnya, keadaan terputusnya itu seperti apa. Ya. Misalnya kalau terputus di awal sanad namanya apa? Hadis. Ya. Seorang perawi tidak menyebutkan gurunya, tapi langsung menyebutkan orang yang di atas gurunya, atau dia tidak menyebutkan sanad. Ya, pokoknya dari awal perawi itu terputus, maka itu dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Ya, terputus di awal sanad namanya al-mu'allaq. Ya, mu'allaq itu kan digantung. Digantung itu kan artinya tersambung ke atas tapi di bawah. Nah, kita enggak sampai tapi ke atas itu bergantung, ya. Maka demikian juga mu'allaq itu ya karena memang dari gurunya, artinya perawi itu terputus dari gurunya, ya, dari awal, ya. Nah, maka dinamakan terputus di awal namanya apa? Mu'allaq. Ya. Kemudian terputus di akhir sanad, terakhir, akhir sanad itu apa sih? Sahabi. Ya. Sahabi artinya ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Nah, tabi'in kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, pasti di sini ada yang terputus. Nah, maka ini dinamakan sebagai hadis yang mursal. Ya, hadis mursal. Mursal. Terputus di tengah. Terputus di tengah. Di tengah-tengah sanadnya. Ya, terputus di tengah-tengah sanad. Ya, kita melihat kondisi terputusnya seperti apa. Kalau dia terputus di tengah satu, ya, di sini pun ada sebenarnya sudah. Ada nggak di sini? Ya, ada. Di halaman berapa? Ini yang cetakan Mesir. Iya, sebagian, tapi tidak yang lengkap di Imdadul Muriz, yang pembagiannya lengkap itu ada pembagian secara rinci. Kalau ini yang pembagian kenapa dhaif saja, ya. Ya. Nah, sebentar dulu, kita ulang dulu. Jadi maaf. Tadi kita katakan bahwa sebab hadis dhaif itu hanya dua, ya. Pertama apa? Inqita'us sanad. Kemudian ta'an fir rawi, ya. Nah, inqita'us sanad ini ya ada dua halah. Pertama ada yang zahir, ada yang khafi. Yang zahir itu artinya kita mudah mengetahuinya. Dengan apa? Dengan kita melihat kepada perawi misalnya meriwayatkan dari seseorang. Bagaimana kita mengetahui dia tersambung atau tidak? Kita lihat dari tahun lahirnya dan tahun wafat gurunya. Nah, kalau misalnya ada orang meriwayatkan dari seorang perawi yang meninggal tahun 100 Hijriah misalnya. Nah, sementara orang yang meriwayatkan ini lahir tahun 100 50 Hijriah. Nah, ini kan jarak antara tahun lahir dan tahun wafat itu berapa? 50 tahun. Wah, ini tidak mungkin. Ya, sebab enggak mungkin orang langsung masuk dalam kubur bertanya kepada orang yang sudah mati, ya enggak mungkin. Nah, maka ini terputus. Ya, artinya mudah untuk diketahui. Ya, hanya dengan melihat kepada tarikhul wafat dan tarikhul milad dari perawi, ya, maka kita akan dapat mengetahui ini terputus sanadnya. Ya. Nah, maka ada yang zahir, ya. Ada yang inqita'nya zahir. Nah, inqita' zahir ini itu tadi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama terputus di awal namanya mu'alla, terputus di akhir namanya mursal. Terputus di tengah, kalau dia terputus satu, ya, terputus satu artinya jarak antara satu perawi dengan perawi yang lain ini satu orang saja yang tidak disebutkan, ya, maka dinamakan sebagai hadis yang mungqati', ya, hadis mungqati'. Atau terputus dua tetapi tidak berurutan. Terputus di sini, sini tersambung, terputus lagi di sini. Nah, jadi bukan dua generasi yang terputus, ya, dua generasi berurutan, tapi dua generasi berbeda tobakot. Ya, maka ini namanya mungkotik juga. Ya, mungkotik juga. Mungkotik. Baik, terputus dua, terputus di tengah, ya, terputus di tengah tapi dua berturut-turut atau lebih, itu namanya mu'dal. Nah, maka hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir itu ada empat. Ya, ada empat. Pertama, terputus di awal namanya mu'allaq. Terputus di akhir namanya mursal. Terputus satu di tengah namanya munqati'. Terputus dua, ya, gimana? Terputus dua seperti ini namanya mu'dal. Ya, sederhana. Awal mu'alla, akhir mursal, tengah munqati, tengah dua mu'dal. Ya. Nah, maka ini jenis-jenis hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir. Ya. Ya, kemudian ada hadis dhaif disebabkan karena terputus sanad tetapi khafi. Ya. Ya, khafi itu tersembunyi. Tersembunyi artinya apa? Kalau kita melihat kepada sanadnya itu tersambung semuanya. Sebab apa? Sebab dari tahun lahirnya ini memungkinkan mereka berjumpa. Nah, tetapi ya, tetapi di sini ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, misalnya apa? Ada seseorang meriwayatkan dari seorang guru. Ya, dan dia hidup sezaman memang, tapi enggak pernah berjumpa, enggak pernah bertemu. Ya, maka ini dinamakan munqati' juga. Tetapi tersembunyi, ya. Atau dia bertemu tetapi enggak mendengarkan hadis. Nah, ini namanya kalau dia bertemu dengan guru tersebut tapi hadis yang dia riwayatkan tidak didengar dari guru itu, ini namanya hadis mudallas. Nah, misalnya di sini, ya, saya meriwayatkan 10 hadis, ya. Dalam satu majelis saya meriwayatkan 10 hadis. Ketika sampai kepada hadis yang ke-9, ada satu orang yang minta izin keluar. Ya, keluar untuk hajat atau ke hamam dan lain sebagainya. Nah, kemudian kembali, setelah kembali saya sudah selesai menyebutkan 10 hadis. Nah, kemudian kawannya yang di samping mengatakan, tadi Syekh ada menjelaskan, menyampaikan, meriwayatkan satu hadis lagi, hadis yang ke-10. Apa hadisnya? Ya, haddatsana fulan wa fulan wa fulan an fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini mendengarkan hadis ini dari siapa? Dari kawannya, ya, dari kawannya. Tetapi ketika dia meriwayatkan, dia langsung menyebutkan nama gurunya dengan menggunakan lafaz an. An ini kan muhtamil. Ya. Muhtamil itu artinya apa? Kemungkinan dia mendengar, kemungkinan tidak mendengar. Ya, tidak ada lafaz yang sharih bahwa dia mendengar atau tidak mendengar. Nah, maka ini dinamakan sebagai mudallis. Kenapa? Karena dia menyamarkan. Ya, padahal dia mendengar hadis itu dari kawannya, tetapi karena dia gengsi dikatakan meriwayatkan dari sahabatnya, ya, atau mungkin lebih junior. Ya, sahabatnya lebih junior, akhirnya ya dia sembunyikan. ya, atau karena mungkin perawi al-marwi anhu itu dhaif, disembunyikan, ya, maka ini dinamakan sebagai hadis yang mudallas. Ya, maka inqita'nya ini ada yang khafi. Ya, ada yang khafi itu ada dua. Pertama, ya, kalau dia bertemu tapi tidak mendengar hadis, itu namanya mudallas. Ya, mudallas. Nah, kalau mu'asarah artinya dia hidup sezaman tapi enggak pernah bertemu, kemudian dia meriwayatkan dari orang tersebut dengan menggunakan an, namanya mursal, mursal khafi. Mutaqaddimin itu tidak membedakan antara mudallas dan mursal khafi. Pembagian ini itu adalah inisiatif dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang membedakan antara mudallas dan mursal khafi. Karena di situ ada dua surah. Surah yang pertama tadi dia bertemu tetapi tidak mendengar hadis yang dia riwayatkan. Nah, ini namanya mudallas. Kemudian ada yang mu'asarah tapi enggak bertemu, otomatis enggak mendengar. Tapi kok dia riwayatkan dengan menggunakan an? Nah, itu namanya mursal. Ya, terputus khafi. Nah, maka dari inqita' sanad ini itu melahirkan berapa 6 jenis hadis dhaif. Yang pertama adalah mu'allaq, ya, munqati', mu'dhal, mursal, mudallas, kemudian mursal khafi. Ya, mursal khafi. Ya. Ya, nanti akan contohnya semuanya akan kita sebutkan. Kemudian ada sebab yang kedua hadis itu dhaif adalah at-ta'nu firrawi. Ya. Ta'n firrawi. Ini kita berbicara tentang dhaifnya dhaifnya hadis ataupun sanad hadis. Ya. Yang kedua adalah ta'n firrawi, bahwa perawi ini ada ta'n, itu artinya menusuk. Ya. Ta'ana yat'anu dan ta'ana yat'unu. Syekhuna al-allamatul muhaddits Dr. Sa'ad Jawis itu pernah menjelaskan perbedaan antara ta'ana yat'anu dan ta'ana yat'unu. Ya. Ta'ana yat'anu bifathil ain itu artinya menusuk dengan tusukan maknawi, yaitu dengan lisan, melukai dengan sesuatu yang maknawi. Nah, ta'ana yat'unu itu menusuk dengan sesuatu yang bersifat maddi, ya, menusuk dengan pisau. Nah, kedua-duanya ta'ana, ya, artinya ta'ana yat'anu itu kita menuduh orang kadzab. Nah, berarti dia sudah adalahnya itu sudah tertusuk, sudah cacat, ya, karena tusukan tersebut. Ya, tetapi tusukan maknawi. Nah, maka at-ta'nu firrawi juga itu dari dua sudut, ya. Artinya perawi tersebut dikatakan cacat itu dari dua sudut. Ya. Pertama adalah dari sudut adalah, ya, dari sudut adalah ta'an fil adalah, yakni yang berkaitan dengan agama, akhlak, ya, ketakwaan. Ya, ta'an fil adalah. Kemudian ta'an fil dhabt. Ya, cacat pada apa? Pada kaitannya dengan dhabt. Dhabt itu bukan hanya hafalan saja. Ya, karena dhabt itu ada dua, dhabtu sadrin, dhabtu kitabin. Yang dhabtu sadrin ini yang memang benar-benar hafal. Bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi mata syaa. Ya, di mana yang benar-benar dinakan dhabt, ya, dhabt sadr itu adalah orang yang dia dapat mengeluarkan hafalannya kapan saja. Ya. Karena memang sudah hafalannya itu benar-benar mutamakkin, sudah rasikh. Ya, sehingga dalam semua kondisi dia dapat menyampaikan. Nah, tetapi terkadang ada orang yang hafal, ya, ketika dites oleh kawannya, wis kayak kereta api, hafalannya. Tapi ketika masuk ujian, misalnya ujian syafawi dan lain sebagainya, udah bergetar, apa namanya. Jadi bahkan ketika ditanya namanya aja lupa, ya. Ya, apalagi apa ditanya hafalan. Nah, ini kan artinya dia belum bobit. Kenapa? Karena masih takluk kepada kondisi, ya. Tapi kalau yang benar-benar bobit sadar itu artinya memang dia di dalam setiap kondisi, segala kondisi itu dia dapat menghadirkan hafalannya ya. Baik, ta'an fil rawi. Nah, maka orang kalau dia mat'un min haitsul adalah, cacat dari sudut adalah, ini hadisnya sudah enggak ada ampunan sudah. Ya, itu sudah sakit parah, itu sudah sakit kanker stadium 4, stadium 5 udah itu. Udah enggak, hampir sudah enggak bisa ditolong lagi hadisnya. Artinya tidak akan naik derajatnya. Ya. Sehingga ta'an fil adalah ini adalah misalnya apa? Orang di kadzab. Nah, orang sudah diberikan label kadzab. Nah, pendusta. Wadda'. Ya, artinya pendusta ini dia benar-benar berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, maka hadisnya ini apa? Hadisnya maudhu' sudah, ya. Alal itlaq. Ya. Kemudian ada yang muttaham bil kadzib. Nah, muttaham bil kadzib ini kenapa? Dia dituduh, ya, dituduh berdusta, ya, tetapi tidak terbukti dia berdusta pada hadis Rasulullah. Tetapi di dalam muamalah sehari-hari dia selalu berbohong, sehingga ini menjadikan orang ragu. Jangan-jangan dia pada hadis Rasulullah juga berbohong, nah, sehingga hadisnya ditinggalkan. Namanya hadisnya matruk. Ya, memang tidak terbukti dia berdusta pada hadis, berbohong pada hadis Rasulullah, tapi karena kesehariannya dia banyak berbohong, ini menjadikan orang ragu di dalam menerima hadisnya. Maka namanya apa? Hadisnya matruk. Ta'an fil adalah ini juga bisa disebabkan karena al-fisq, fasik. Ya, fasik misalnya apa? Minum khamar, berzina, qadzaf dan lain sebagainya. Ini ta'an fil adalah. Artinya hadisnya itu juga sudah matruk juga itu. Ya, fasik minum khamar seperti ada namanya perawi itu Ismail As-Sadzakuni. Wah, dia memang hafiz, lakabnya hafiz. Tetapi karena idza fatara an hifdzil hadisi syaribal khamar. Kalau dia capek ngapal hadis sudah minum khamar. Hafalannya memang luar biasa, tetapi apa? Fasik. Nah, sehingga dia memang dari sudut hafalan dia itu hafiz, tetapi dari sudut adalahnya cacat, tidak diterima. Ya, maka enggak ada arti hafalan tersebut. Sebab apa? Sebab ini kaitannya dengan muru'ah, dengan agama, ya, dengan akhlak, ya. Maka tidak diterima, ya. Nah, maka ta'an fil rawi, kemudian ada ta'an fil dhabt. Ya, ta'an fil rawi ini ada dua sudut juga, ada ta'an fil adalah, ya, kemudian fil dhabt, ya. Dhabt. Ya, dhabt ini ya kaitannya dengan hafalan, dengan ketidakhati-hatiannya di dalam meriwayatkan, ya. Yang ta'an fil adalah, ya, ini tadi kita katakan ada yang kadzab, muttaham bil kadzib, kemudian fasik, kemudian bid'ah. Nah, tetapi bid'ah ini itu ada perincian, ada tafsilnya. Tidak semua orang yang bid'ah melakukan bid'ah itu diterima, ditolak riwayatnya. Ya, oleh sebab itu mungkin di dalam Sahih Bukhari pun ada yang terindikasi mutasyayyi', ya, dan lain sebagainya, ya. Tetapi penerimaan riwayat itu kaitannya dengan adalah dan dhabt, ya, artinya ketakwaan. Ya, terkadang kalau orang-orang terdahulu dia dilabel sebagai mubtadi seperti siapa? Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya, tetapi mereka dari sudut ketakwaan itu ada, ya, hanya saja mereka tergelincir di dalam manhaj, di dalam memahami agama, ya. Ya, beda dengan sekarang new Mu'tazilah, ya, itu orang-orang liberal dan lain sebagainya. Nah, itu memang terlepas sudah, bahkan keagamaan pun sudah lepas, ya. Nah, maka itu beda, ya. Nah, maka ada tafsilnya nanti akan kita jelaskan, ya. Nah, maka ta'an fil adalah ini akan melahirkan setidaknya dua hadis yang paling utama, yaitu ada hadis maudhu' dan hadis matruk, ya, matruk. Kemudian ada majhul juga, majhul ini artinya dia tidak dikenal. Artinya kalau orang tidak dikenal, ya, artinya sifatnya pun kita tidak akan ketahui. Sehingga apakah orang ini adil tidak adil itu kan kembali kepada kita mengenal orangnya. Kalau orangnya tidak kita kenal, ya, justru secara otomatis sifatnya pun kita tidak akan ketahui. Sementara hadis sahih itu syaratnya adalah al-adlu wadh-dhabt. Ya. Nah, kemudian yang pada dhabt ya, ini setidaknya ada 9 hadis di sini. Ya. Ada namanya hadis apa? Hadis syadz. Ada seorang perawi yang siqah, tapi kok riwayatnya bertentangan dengan orang yang lebih siqah atau li jama'atin minas siqah. Ya, maka hadis orang yang siqah sendiri ini dinamakan syadz. Dikatakan syadz itu karena dia memang menyendiri. Ya, menyendiri. Ya, kalau di dalam apa ya? Ada pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nah, ini syadz, itu pendapat yang syadz. Ya. Kemudian ada perawi dhaif meriwayatkan hadis, hadisnya bertentangan dengan orang yang riwayat orang yang siqah. Nah, ini namanya hadisnya mungkar. Ya. Kemudian nanti ada hadis muttarib. Ya, muttarib ini seorang atau dua orang meriwayatkan hadis tetapi riwayatnya ini bertentangan dan kita tidak dapat mentarjih mana yang benar di antara kedua riwayatnya ini. Ya. Nah, maka ini muttarib namanya. Ya, kemudian ada mudraj. Ya. Ada muallal. Muallal ini memang secara zahir, secara sanad memang semua siqah. Nah, tetapi ternyata ada illah yang tersembunyi, nanti akan kita jelaskan namanya muallal. Ya, ya, ada syadz, ada mungkar, ada muallal, ada muttarib, kemudian ada mudraj tadi. Mudraj ini perawi menyisipkan kalamnya di dalam hadis sehingga orang yang meriwayatkan darinya mengira bahwa sisipan itu dari bagian dari hadis. Ya, maka dinamakan mudraj, itu juga termasuk daripada hadis yang dhaif. Ya, kemudian ada hadis mushaf. Ya, kemudian ada hadis muharraf. Ya, hadis mushaf dan muharraf. Ya, sebenarnya kalau ulama terdahulu itu tidak membedakan antara mushaf dan muharraf. Kedua-duanya apabila ada perubahan kata, ya, perubahan huruf, ya, itu dinamakan mushaf dan muharraf. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar membedakan antara mushaf dan muharraf. Ya, muharraf itu kalau tidak salah itu perbedaan di dalam huruf. Kalau tashhif itu di dalam harokah, ya, atau kalau tidak terbalik nanti kita rujuk lagi. Ya. Kemudian ada al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, ada satu hadis yang kok sanadnya ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, al-mazid fi muttasilil asanid. Yang kurang ini kalau kita cek itu sudah tersambung. Setiap perawi mendengar dari yang sebelumnya. Tapi ada orang lain meriwayatkan dengan 5 tobaqot. Padahal di sini ada 4 tobaqot saja. Kok di sini ada 5? Ya, yang satu ini kan sudah tersambung. Ya, nah, maka ini ada tambahan pada sanad yang sudah tersambung itu. Nah, maka ini pun nanti untuk menghukum mana yang dhaif dan mana yang sahih dan mana yang itu, ya pun ada kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini apa rincian global tentang pembagian-pembagian ilmu hadis. Ada juga nanti yang melihat kepada sifat isnadnya, ada namanya musalsal, ada ali dan ada nazil, kemudian ada hadis yang muttasil, kemudian ada hadis musnad dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini jadi pembahasan ilmu hadis itu ya berkisar kepada masalah ini, ya. Kemudian yang praktik dari ilmu mustalahul hadis ini itu adalah takhrij. Jadi takhrij ini adalah praktik dari teori yang dijelaskan di dalam mustalahul hadis. Tapi ini secara penjelasan secara umum tentang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni, yaitu apa? Wadi min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Yani wa kullu wahidin min tilkal aqsami aw al anwa' ata wahaddahu. Artinya semua pembagian-pembagian yang macam-macam dari hadis-hadis tersebut itu disebutkan dengan hadnya, ya, dengan definisinya, ya, ata ma'a haddihi. Wal haddu fil lughati al man'u, ya, mencegah. Ya, wal muradu bihi huna at-ta'rif. Dan yang dimaksud dengan had di sini adalah ta'rif. Wa inna ma summiya at-ta'rifu haddan liman'ihi ghayra afradil mu'arrafi min ad-dukhuli fihi. Ya, karena had itu ta'rif dinamakan had sebab apa? Sebab ta'rif ini akan mencegah selain daripada individu yang masuk di dalam mu'arraf tersebut. Ya, selain yang tidak dikategorikan di dalam mu'arraf tersebut itu akan dihalangi untuk masuk dengan ta'rif tersebut. Ya. wadakhila fihi anil khuruji minhu, dan yang sudah masuk, afrod yang sudah masuk di dalam mu'arraf dengan adanya ta'rif ini tidak akan keluar. Wa qawluhu wadhi, wadhi min aqsamil hadithi iddah, ya, dhi adalah isyarah. Isyarah itu kan ada dua, isyarah ila ma fi dhihni au ila ma fi khariji dhihn, ya. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah, kalau ya muqaddimah ini, isyarat ini diucapkan sebelum menulis manzumah, berarti dhi ini isyarat kepada apa yang ada di dhihn daripada al-matin, yani atau an-nazim, ya. Wadhi artinya dia akan menyebutkan jenis-jenis macam-macam hadis-hadis tetapi belum tertulis, ya, maka isyarat ini kembali kepada zihan, ya, di dalam zihannya, di dalam akalnya, pikirannya itu sudah ada. Atau kalau ya dia menulis muqaddimahnya ini setelah sempurna menulis nazamnya, yang biasanya memang muqaddimah itu ditulis terakhir, ya, ditulis terakhir, ya, yang tujuan muqaddimah itu adalah menjelaskan secara umum apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Nah, maka kalau dia menyempurnakan matannya kemudian baru menulis muqaddimahnya, maka isyarat ini kepada apa yang sudah tertulis, ya. Isyaratun ila ma fi dhihni in qalahu qabla at-ta'lif au ila al-manzumati in kana ba'da at-ta'lif. Baik. Thumma syara'a al-musannifu fi bayani hadhihi al-aqsam wa ta'rifi kullin minha faqala, ya. Jadi dia mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Kemudian beliau memulai menjelaskan macam-macam ataupun pembagian hadis tersebut. Yang pertama, qala al-hadithu sahih awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ya, awwaluha as-sahih, awwaluha ay awwalul aqsam, ya. Pembagian yang pertama adalah as-sahih. Ma huwa as-sahih? As-sahih huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Tayib, asyarah. Awwaluha ay awwalu aqsamil hadithi bi'tibari sihhati wa 'adamihi. Ya, pembagian yang pertama, ya, dari sudut apakah hadis tersebut sahih atau tidak, itu terbagi menjadi sahih. Ya. Wa huwa 'ala wazn fa'il. Ya, sirah mubalaghah min as-sihhah. Ya, wa hiya diddu as-suqm. Ya. As-suqm huwa al-marad. Ya. Sakit. Ya, sahih, ya. Baik. Wa hadduhu kama qala an-nazim mattasala isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Ya. Dan beliau mendefinisikan bahwa hadis sahih adalah mattasal isnaduhu, ya, mattasal isnaduhu, ya, ay al-hadithu alladhi tasala isnaduhu, ya, wa lam yushadza aw yu'al, ay wal hal, ya, wa lam yushadza aw yu'al ala jumlah haliyah, maknanya wal halu annahu lam ya'tarihi shudhudhun wa la 'illatun qadihah, ya, dalam keadaan ia tidak ya'tarihi syudzudz, ya, tidak terjangkiti oleh penyakit syudzudz lah, ya, tidak ada syadz itu tadi seperti yang kita jelaskan ada perawi yang sikoh tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih sikoh auli jama'atin minas siqat wala illah, illah ini adalah sebab-sebab yang menjadikan hadis dhaif tetapi sebab tersebut tersembunyi, ya, sebab yang zahir juga dinamakan sebagai illah, ya, illah. Karena illah ini adalah cacat, ya, ya, penyakit kalau kita katakan itu, ya, yang menjadikan hadis itu dhaif. Nah, tetapi tidak semua illah itu mendhaifkan, ya, seperti nanti akan kita jelaskan. Oleh sebab itu diberikan qaid di sini qadihah, ya, illah yang menjadikan dhaif, ya, Sebab ittirab juga itu adalah bentuk dari illah, tetapi tidak semua ittirab itu dhaif. Ya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Ya, yarwihi adlun. Ya. An mithlihi, yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Ya, orang yang adil, ya. Yang adil di sini nanti pun akan kita jelaskan. Adil, adil itu adalah sifat, ya, tetapi digunakan untuk menyiapati orang yang memiliki adalah, itu dinamakan adil, ya, menggunakan isim masdar, ya, menggunakan masdar lidalalati ala anna hadhihi sifah, bahwa sifat itu sudah rasikh di dalam dirinya. Yang diriwayatkan oleh siapa? Orang yang memiliki sifat adalah. Ya, sifat adalah artinya apa? Tidak cacat dari sudut agama, ketakwaan, muruah, akhlak dan lain sebagainya. Ya. Dhabitun. Nah, kemudian memiliki sifat dhabat. Ya. Hafalannya kuat jika dia meriwayatkan dari hafalan. Nah, kalau mungkin hafalannya tidak kuat, tetapi dia menulis, ya, menulis setiap apa yang dia riwayatkan. Nah, setelah itu dikatakan dhabit itu bukan hanya sekedar menulis. Setelah dia menulis, dia arad kembali kepada gurunya bahwa apa yang dia tulis ini benar, atau dia adakan muqabalah antara nuskhahnya dengan nuskhah gurunya. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah ditashih, dia arad kepada gurunya, gurunya mengatakan benar. Ya, setelah itu disimpan dengan baik. Ya, tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak fiqh. Sebab apa? Sebab jika dipinjamkan kepada orang yang tidak fiqh, nanti ada kemungkinan dirubah sementara dia tidak menghafal. Ya, orang yang menulis ini kan enggak hafal. Jika dirubah, ya maka dia tidak akan tahu. Nah, maka syarat-syarat bobet kitab ini, ya, pertama dia harus muqabalah, kemudian dia harus benar-benar menjaganya sampai di saat dia menyampaikan. Ya. Setelah itu, kalaupun hilang dan lain sebagainya, ya, yang penting dia sudah sampaikan. Maka apa yang dia sampaikan pada saat dia ada kitab dan kitabnya terjaga, maka hadisnya sahih. Nah, orang yang biasanya menggunakan kitab, di kemudian hari kitabnya hilang dan terbakar dan lain sebagainya, kemudian dia meriwayatkan dari hafalannya, padahal selalunya dia meriwayatkan dari kitabnya, maka ini biasanya dikatakan hadisnya dhaif. Ya, dan banyak kasus para ulama yang seperti itu. Ya, dia musafir ke suatu tempat, kitabnya ditinggalkan di rumah, maka apa yang dia riwayatkan di tempat tersebut, ya, dihukum sebagai hadis yang dhaif. Ya. An mithlihi artinya meriwayatkan dari orang yang memiliki sifat yang sama. Ya, artinya bahwa semua sanad, silsilah sanad itu memiliki sifat yang sama. Ya. Min awwalihi ila muntahahu. Mu'tamadun, ya, alaihi bi fathil mim tsani sifatun li dhabitin, ya, sifat dari dhabit. Ya, ini adalah takkid dari dhabit ini. Ya, ini benar-benar dhabitnya itu mu'tamad fi dhabtihi ay hifzihi wa naqlihi ay kitabihi. Ini menjelaskan kepada dua bentuk dhabit ini. Ya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yakni dia benar-benar dhabitnya itu memiliki dhabat sadr dan dhabat kitab. Ya. Taib. Maka itu definisinya. Taib. Was sahihu bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lebih sederhana adalah pertama mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi min awwalihi ila muntahahu wala yakunu syadzan wala muallalan. Ya, maka dari ta'rif ini kita dapat menyimpulkan 5 syarat. Yang pertama adalah mattasala sanaduhu. Syarat yang pertama adalah ittisalu sanad. Ya. Ittisalu sanad. Ya, karena ini secara fisikologi pun kita memang tidak bisa menerima suatu berita kecuali kita tahu sumbernya. Kamu dengar dari siapa? Ya kan? Selalu kita bertanya, kamu dapat dari siapa berita ini? Kalau kita dengar bahwa dia mengambil berita tersebut dari orang yang terpercaya, kita akan terima. Tapi jika dia menyebutkan nama yang, ya, yang kita anggap dia pendusta, ya, secara itu kita tidak akan terima riwayatnya. ya. Nah, maka pertama ittisalus sanad, ya. Tersambung sanadnya. Kedua, naql adl. Naql yakni riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang siapa? Adl tadi, memiliki sifat adalah, ya. Sifat adalah, ya. Kemudian dhabt, ya. Benar-benar dhabit. Ya, an mithlihi min awalihi ila muntahahu, dari awal hingga akhir sanad. Kemudian syarat yang keempat adalah wala yakunu syadzan, ya. Sanadnya tidak ada syudzudz, ya. Wala muallalan. Nah, maka di sini ada lima syarat dari hadis sahih tersebut. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Kemudian kedua adalah adalatur rawi. Yang ketiga adalah dhabtur rawi. Yang keempat adalah intifaul syudzudz. Yang kelima adalah intifaul illah, ya. Nah, maka kita akan dapat mengetahui jenis-jenis hadis dhaif itu ya kalau kita sudah benar-benar faham ta'rif hadis sahih tersebut. Sebab setiap satu syarat tidak terpenuhi maka akan melahirkan seperti apa? Ittisalus sanad. Kalau sanadnya tidak muttasil ya maka akan melahirkan 6 jenis hadis dhaif tersebut. Yaitu apa? Mu'allaq, munqati', mu'dhal, mursal, mudallas, mursal khafi, ya. Walaupun perawinya adil, bobit, tidak ada syudz dan lain sebagainya, tapi kalau syarat pertama sudah, ya maka akan melahirkan 6 jenis dari hadis dhaif. Ya, kemudian syarat ittisal sanad, tetapi perawinya tidak adil, ya maka ini sudah hadisnya imma maudhu atau matruk atau wahijiddan atau dhaif syadid, ya, atau perawinya adil. Artinya apa? Dari sudut agama, ketakwaan, akhlak dan lain sebagainya, miyah fil miyah. Yani perfect. Tetapi dari sudut hafalan, dia lemah. Ya juga tidak dapat diterima riwayatnya. Artinya tidak dapat diterima, tidak dapat disahihkan riwayatnya, ya. Karena kedua-duanya itu harus dimiliki, yaitu adalah, ya, ini untuk menjamin orang tersebut memang tidak berdusta dan lain sebagainya. Ya, kemudian sifat yang ketiga adalah bobot. Ini untuk menjamin bahwa apa yang dia sampaikan itu benar apa adanya yang dia dengar dari orang yang sebelumnya, ya. Ya, kemudian syuzuz, ya, kalau ini tidak menyelengkapi syarat ya maka namanya hadis syad, ya. Nah, kemudian muallal, ya. Ya, maka itu syarat dari hadis yang sahih, ya, walaupun nanti di dalam perinciannya akan kita jelaskan. Baik. Wa'lam anna hadha at-ta'rif yantabiqu 'ala as-sahih li dhatihi faqad. Maka ta'rif yang mattasala sanaduhu, ya, bi naqli al-'adl adh-dhabiti 'an mithlihi ila muntahahu wa la yakunu syadzan wa la mu'allalan, ini adalah ta'rif bagi hadis yang sahih li dhatihi. Ya, artinya syarat dia sudah melengkapi syarat-syarat sahih. Jadi dia dikatakan sebagai hadis sahih yang dizatihi, artinya tidak perlu kepada riwayat lain untuk mengangkatnya menjadi hadis yang sahih li ghairihi, ya. Jadi sudah jelas hadis sahih adalah, ya. As-sahih, syarat yang pertama adalah tarifnya tadi apa? Mattasala sanaduhu. Yang kedua binaql al-adl. Kemudian al-dhabit. Kemudian an-mithli ila muntahahu, ya, min awalihi an-mithli min awalihi ila muntahahu. Terus kemudian wala yakunu syadzan wala yakunu muallalan, ya, wala yakunu syadzan. Maka di sini ada lima syarat. Pertama ittisalus sanad, adl, adalatur rawi, dhabtur rawi, adamus syudzuz, adamul illah, ya. Jadi kita bisa mengecek hadis itu dhaif atau tidak, ya, maka dengan melihat syarat ini. Sejauh mana dia menyempurnakan, memenuhi syarat, ya, maka dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih. Satu syarat tidak ada, ya, maka di sini akan melahirkan 6 jenis hadis dhaif. Ini setidaknya ada 2. Di sini ada 9. Ya, ada 7. ya, di sini satu, di sini satu, ya. Maka kesimpulannya itu ada 18 jenis hadis dhaif, tidak memenuhi, yang memiliki laqab, ya. Baik. Jadi hadis ta'rif ini adalah ta'rif bagi hadis yang sahih li zatihi, ya. Ya, dulu pun memang tidak ada pembagian sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Ya, tetapi kemudian pada praktiknya kok ada hadis-hadis yang tidak melengkapi syarat ini. Ya, tidak melengkapi syarat di sini. Ya. tetapi dia tidak dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, berarti dia pertengahan antara sahih dan dhaif, yaitu hadis hasan. Yaitu apa perbedaan antara hasan itu di sini saja bobitnya. Kalau di sini itu, kalau yang sahih itu bobitnya tam, ya. Kalau yang hasan itu bobitnya khafif, ghair tam, ya, ghair tam. Maka ini namanya hadisnya hasan, ya. Jadi perbedaannya semuanya harus ada. Ittisalu sanad adalah ini, kemudian tidak ada syuz, tidak ada illah, itu harus ada pada hadis hasan. Bedanya adalah bahwa bobotnya pada hadis yang sahih lidati itu adalah tam, sempurna. Ya, kalau di dalam Imdadul Mughi saya jelaskan contoh takribiahnya. Ya, misalnya apa? Kalau dia meriwayatkan 10 hadis, salah satu hadis, dua hadis itu masih bisa satu hadis itu masih tetap. Ya, kalau kita ujian dikasih 10 soal, salah satu yaitu masih bisa dapat nilai mumtaz, ya kan? Tis'ah. Nah, tapi kalau sudah 8 itu jayid jiddan, nah, maka ini hasan, ya. Hasan, ya. Tapi kalau sudah 5 ya maka ini dhaif. Nah, kalau benarnya cuma 3 berarti dhaif jiddan sudah. Ya, kalau sudah enggak ada benar sama sekali ya udah maudhu sudah. Ya, atau udah. Ya. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan hadis hasan. Baik. Wa'lam anna hadha at-ta'rif yantabiqu 'ala as-sahih li dhatihi faqat. Wa ma'lumun anna as-sahiha naw'ani, sahihun li dhatihi wa sahihun li ghairihi. وهذا التعريف لا يشمل الصحيح لغيره. Ya, tetapi definisi yang kita sebutkan ini tidak mencakup hadis sahih li ghairihi. Kenapa? Karena pada poin dhabitnya ini tidak sempurna. Ma tasmiyatihi sahihan. Ya, tetapi hadis sahih li ghairihi ini juga dinamakan sebagai hadis sahih. Ya, tetapi berbeda dengan hadis sahih li dhatihi. Nah, maka Imam Ibnu Hajar, ya, menyebutkan di dalam An-Nukat ta'rifan yashtamilul qismaini, ya, definisi yang mencakup kedua jenis dari hadis sahih, ya, li dhatihi dan li ghairihi ini. Beliau mengatakan apa? Wa qala inna wasfal hadithi bisihah, ya, bahwa menyipati sebuah hadis dengan atau melabeli sebuah hadis dengan sahih, idza qasura an rutbati sahih, tetapi dia tidak sampai kepada syarat sahih ini, ya, kepada derajat yang sahih lidzati, wa kana ala syartil hasan, tetapi hadis tersebut, hadis yang dikatakan sahih ini hanya mencapai kepada derajat hasan, ya, artinya syarat-syarat hasan. Idza ruya min wajhin akhar, tetapi hadis yang hasan ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda, ya, dari jalur yang berbeda. Ya, ini jalur yang berbeda ini bisa dinamakan sebagai mutabi' atau syahid. Ya, nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara mutabi' dan syahid. Maka la yadkhulu fit ta'rif alladhi 'urifa bihi sahih awalan. Maka hadis ini, yaitu hadis hasan yang diriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu ada mutaba' dan syawahid, nah, itu enggak masuk di dalam ta'rif yang disebutkan tadi. Ya. Fa imma an yuzada fi hadis sahih ma yu'ti anna hadha aidan yusamma sahihan. Maka di sini kita ada dua pilihan. Pertama, kita berikan tambahan di dalam definisi supaya mencakup kedua jenis hadis sahih tersebut. Wa imma alla yusamma hadza sahihan, atau pilihan yang kedua, kita tidak namakan ini sebagai hadis sahih. wal haqqu, tetapi al haqqu annahu min tariqin nadhar annahu yusamma sahihan. Tetapi di dalam penelitian ya dan praktik para ulama, hadis ini dinamakan juga hadis sahih, yaitu apa, hadis hasan yang memiliki mutaba'at dan syawahid. Wa yambaghi an yuzada fit ta'rif, maka dengan demikian ya kita harus menambahkan definisinya. Fa yuqal huwa al hadits alladhi yattasilu isnaduhu bi naqlil 'adli dhidhabt, yaitu hadis yang diriwayat, hadis yang sanadnya bersambung, bi naqlil 'adli, dengan periwayatan orang yang adil, dhidhabt, yang memiliki dhabt yang sempurna maksudnya di sini, awil qasiri anhu, atau yang dhabtnya kurang dari dhabt orang yang pertama ini. Idza tudida, u'tudida ini artinya dia ada yang menguatkan, ya, ada yang menguatkan, i'tadada bi ghairihi yani taqawwa bi ghairihi, ya, jadi ada penguat, ya, dari riwayat lainnya, an mithlihi ila muntahahu, ya, wala yakunu syadzan wala mu'allalan, ya, maka definisi ini mencakup kedua jenis dari hadis sahih, ya, walaupun memang yang selalunya di dalam ta'rif hadis sahih ketika kita menggunakan hadis sahih adalah mattasala sanaduhu bi naqlil 'adli dhabiti 'an mithlihi ila min awwalihi ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan, ya, tetapi di dalam perinciannya, ya, di dalam perinciannya, sebab ya, mungkin definisi muncul dulu sebelum ada pembagian hadis sahih hasan dan dhaif, ya, yang hanya yang ada adalah sahih dan hasan, ya, wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Baik, thumma qala wa inna ma qultu dhalika li anni i'tabartu katsiran min ahaditsis sahihaini. Nah, saya mengatakan hal demikian karena setelah saya mengadakan i'tibar itu proses pencarian turuk bagi sebuah hadis. Nanti kita akan jelaskan apa itu i'tibar, syawahid dan mutaba'at, ya. I'tibar itu adalah amaliyah lil kashfi an turuqil hadis, ya. Dan kita tidak akan dapat menghukum hadis itu sahih kecuali setelah kita melakukan i'tibar dulu. I'tibar itu artinya kita kumpulkan semua turuknya, ya. Kemudian kita bandingkan, kemudian kita kumpulkan juga semua matannya, kita bandingkan, ya, baru kita dapat mengatakan ini hadisnya sahih, ini dhaif, ini gharib, ini aziz, ini masyhur dan lain sebagainya. Itu ya bergantung kepada i'tibar tersebut. Nah, saya mengatakan i'tibar di dalam hadis-hadis sahih ini, katanya hadis-hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, fawajadtuha la yatimul hukmu 'alaiha bisihha illa bidzalika. Dan saya menemukan bahwa ada hadis-hadis yang tidak dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih lidzati, tetapi kok dimasukkan di dalam hadis sahihaini? Nah, berarti di sini ada hadis-hadis yang hasan lidzatihi, kemudian memiliki turuk, syawahid dan mutaba'at, sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, maka kalau kita tidak menambah definisi, katanya, ya, berarti akan banyak hadis-hadis yang keluar dari definisi hadis sahih. Baik, wal hasilu annahu yushtaratu fi sahih sawa'un kana 'ala at-ta'rif al-awwal wa ath-thani khamsatu syurutin wa hiya kal-ati: ittisalu sanad, 'adalatur rawi, dhabtur rawi, intifa'u syudzudz, intifa'ul 'illah. Ya. Baik. Jam berapa? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan syarat-syaratnya ini, yaitu ittisalus sanad. Apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad? Kemudian apa yang dimaksud dengan adalatur rawi? Apa yang dimaksud dengan dhabtur rawi? Kemudian apa yang dimaksud dengan syudzudz dan apa yang dimaksud dengan illah? Baik. Asyartul awal ittisalus sanad. Wa huwa an yakuna kullu rawin min ruwatihi tahammala al-haditsa an shaykhihi bi tariqin mu'tabarin min turuqit tahammul, ya, bahwa seorang perawi, ya, dari perawi-perawi yang ada di dalam hadis tersebut, tahammal al hadis ini dia menerima, mendengar hadis dari gurunya, bitoriq, ya, dengan cara yang memang sudah diakui, ya, di dalam metode periwayatan hadis, ya, yaitu diantaranya adalah yang paling tinggi itu adalah as-sama', ya, kemudian al-ard, ya, wal-qira'ah, ya, al-ard atau al-qira'ah, ya, kemudian ada munawalah, ada ijazah, ya, kemudian ada wasiyah dan lain sebagainya, kemudian ada wijadah nanti, ya. Itu turuknya. Kemudian ada yang beberapa yang mu'tabar dan ada yang tidak mu'tabar. Nah, maka syarat ittisal itu dia meriwayatkan hadis tersebut dengan cara yang mu'tabar. Ya. Nah, maka fala budda li hadzal syarti min tahqiqi amrayn. Baik, dari mana kita mengetahui bahwa perawi ini meriwayatkan dari gurunya? Ya. Nah, sebab apa? Sebab kita berada di zaman yang memang sudah jauh dari zaman para perawi. Dari mana kita tahu dia mendengar dari gurunya atau tidak mendengar? Nah, maka kita harus meneliti dua perkara. Ya, dapat kita ketahui dengan dua jalan. Yang pertama adalah sama' min tahaqquqi amrayni ahaduhuma sama'u kulli rawin lil hadisi min syekhi. Pertama, perawi ini benar-benar mendengar. Artinya dia dikatakan mutawsil sanadnya, yaitu bahwa perawi ini benar-benar mendengar dari gurunya. Kemudian yang kedua, alla yasquta min ruwati ahad. Jadi tidak ada perawi yang gugur, ya, artinya yang tidak disebutkan di dalam sanad tersebut, ya. Dan itu dapat kita ketahui dari apa? Tarikhul wafayat wal milad. Ya, tarikhul wafayat wal milad. Artinya apa? Kita melihat lahirnya perawi ini kapan, kemudian wafatnya gurunya kapan, ya. Sebab dengan ini kita akan dapat mengetahui bahwa pulan ini bertemu atau tidak bertemu, mu'asarah atau tidak mu'asarah. Nah, maka ittisalu sanad ini dapat kita ketahui dengan dua jalan tersebut, yaitu sama' kulli rawi. Taib. Kemudian keduanya itu dapat kita ketahui, dari mana kita mengetahui bahwa perawi itu mendengar atau tidak mendengar? Yu'rafu dhalika min jihataini. Ihdahuma at-tasrih bis-sama'i min ar-rawi. Ya, pertama adalah bahwa perawi ini benar-benar menyatakan, ya, dengan jelas bahwa dia mendengar dari gurunya. Nah, di antara lafaz-lafaz tersebut yang sharih adalah apa? Haddatsana, haddatsani, sami'tu, akhbarana, akhbarani, qara'a 'alaina, dzakara lana, qala lana, wa kataba lana, wa nawalana, wa ghairu dzalika min al-'ibaratil mufidah lil-ittishal an-nafiyah lil-infisal. Ya, haddatsana, haddatsani, apa perbedaan antara haddatsana, haddatsani? Ya, ini pun dibahas oleh para ulama semuanya. Nah, karena artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada para ulama ini untuk membahas sekecil-kecilnya yang berkaitan yang dapat menjamin, ya, mengawal validitas daripada hadis ini, kesahihannya, ya, sehingga setiap perawi itu seperti ada kamera yang mengawasinya, kemanapun dia pergi itu ada yang mengawasi, sehingga apa, dia pergi kemana itu sudah ada track recordnya. Dia pergi ke Mesir misalnya, di Mesir di sana dia bertemu dengan siapa saja, gurunya di Mesir itu fulan fulan wa fulan wa fulan, kemudian berapa hadis yang didengar dari guru itu pun sudah terekam semuanya. Ya, ini ketelitian para ulama, ya, demi untuk menjamin kesahihan, ya, ataupun keselamatan daripada riwayat yang sampai kepada kita. Ya, maka haddatsana itu biasanya digunakan apabila dia mendengar langsung dari gurunya dan dia berada di dalam majelis. Artinya dia tidak sendirian. Ya, tapi kalau dia ziarah ke rumah gurunya kemudian mendengar face to face, ya, maka dia katakan haddatsani. Ya, haddatsani. Sami'tu ini jangkauannya lebih luas. Terkadang dia berada di dalam majlis tetapi enggak kelihatan gurunya, tetapi suara kedengaran, ya, atau di balik sitar dan lain sebagainya. Ya, karena dulu orang di dalam majlis hadis itu mencapai sampai puluhan ribu orang. Ya, puluhan ribu orang sampai 10 ribu orang di dalam majlis Imam Bukhari. Dan waktu itu belum ada speaker, belum ada apa dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu ada namanya mustamli. Ya, mustamli ini yang menyampaikan suara syekh. Ya, ibarat kalau di dalam sholat itu namanya apa? Ada Bilal, kalau makmum jauh, enggak sampai suara imam, maka ada yang mubalighnya lah. Itu namanya mustamli. Baik. Nah, ini dengan apabila kita mendengar perawi mengatakan haddatsana, ya, maka itu dapat kita pastikan bahwa dia mendengar. Ya. Ya, selama perawi tersebut syikoh. Ya, beda kalau dia kadzab, ya maka dia katakan haddatsana ataupun akhbarona, itu enggak ada artinya. Ya, karena memang sudah dilabel sebagai orang yang kadzab. Misalu ma sarraha fihi jami'u ruwatihi bi hadhihi al-ibarat min awwalihi ila akhirih. Ya, contoh hadis yang setiap perawi itu menyatakan dengan jelas, dengan sharih, bahwa dia mendengar dari gurunya. Ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana al-Humaydi wa Abdullah ibn Zubair. Di sini ada haddatsana. Qala haddatsana Sufyan, ya, Ibn Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythiyya yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala al-mimbari qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Nah, ini diantara hadis yang semua perawinya mentasrih, ya, menyatakan dengan jelas bahwa dia mendengar dari gurunya. Taib. Kedua, ada riwayat-riwayat yang tidak semua perawi mengatakan haddatsana sami'tu akhbarana. Lalu bagaimana kita dapat memastikan dia mendengar dari gurunya? Baik. Fa in lam yusarrih bis sama'i bi ihda tilka siyab ka an yaqula fi riwayatihi an fulanin aw qala fulanun aw anna fulanan qala aw fa'al wa nahwaha. Nah, tapi ada yang terkadang memang tidak ada tasrih, dia tidak mengatakan haddatsana dan lain sebagainya, tapi dia mengatakan an fulan, ya, dari fulan. Coba sebentar, silakan. Sebentar. An fulan. An fulan itu artinya apa? Dari fulan. Ini kan ihtimal. Ya, saya menyampaikan riwayat. Orang bertanya, riwayat ini dari siapa? Dari fulan. Nah, tetapi yang menjadi masalah, apakah saya mendengar langsung dari orang tersebut atau tidak? Itu kan tidak ditunjukkan oleh kata dari. Memang benar, berita ini dari dia. Nah, tetapi masalahnya, apakah saya mendengar atau melalui orang lain? Yang jelas bahwa riwayat ini dari dia. Au qala fulanun. Qala fulan ini kan saya bercerita bahwa fulan berkata. Apakah dia berkata kepada saya atau kepada orang lain, itu tidak dijelaskan di sini. Anna fulanan qala au fa'al. Maka an fulan ini dinamakan sebagai hadis yang mu'an'an, yang menggunakan lafaz an. Kalau anna fulanan itu mu'annan, ya, mu'annan. Ya. Nah, maka supaya hadisnya bisa diterima, liyakuna hadithuhu maqbulan, ya, yushtaratu thalathatu syurut. Maka syaratnya ada tiga. Ya. Pertama, salamatur rawi thiqah minat tadlis. Ya, tentu yang pertama adalah perawinya harus siqah. Ya. Kemudian dia tidak cukup siqah saja, tapi dia juga tidak boleh mentadlis. Ya, sebab banyak perawi-perawi yang siqah tetapi disifati sebagai mudallis. Ya, mudallis ini dia menyamarkan. Dia tidak berdusta, ya. Dia mengatakan benar riwayat ini hadir dari orang tersebut. Tetapi masalahnya dia tidak menjelaskan apakah dia mendengar langsung atau melalui perantara. Nah, ini namanya mudallis. Nah, maka syarat pertama, hadis yang mu'an'an ini diterima, pertama, perawinya siqah dan tidak mudallis. Fa idza kana mudallisan fala tuqbalu riwayatuhu hatta yusarriha fiha bitahditsi aw as-sama'. Nah, apabila dia mudallis, maka riwayatnya tidak akan diterima sehingga dia mengatakan haddatsana atau akhbarana. Ya. Jadi riwayatul mudallis la tuqbalu illa idza sarraha, kecuali jika dia menyatakan dengan jelas bahwa dia mendengar. Ya. Ya, walaupun mungkin nanti di dalam perincian tidak serta-merta kita nanti menemukan, wah ini ada yang mudallis, dia meriwayatkan dengan an, berarti hadisnya dhaif. Ada perincian nanti yang akan dibahas di dalam ketika kita menghukum hadis. Ya, tetapi kaidah umumnya adalah bahwa mudallis apabila dia meriwayatkan dengan menggunakan an, maka hadisnya dhaif. Ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, thubutu mu'asaratir rawi lil marwi anhu. Kedua, yang harus kita pastikan adalah bahwa kedua perawi, yakni ar-rawi wal marwi anhu, ya, rawi dan gurunya, itu ada mu'asarah. Ya, mu'asarah. Ya, setelah kita pastikan dia tidak mudallis, kita pastikan juga bahwa kedua perawi ini mu'asarah. Ya. Baik, wa yu'rafu dzalika bi ma'rifati tarikhi wiladatir rawi. Mu'asarah ini kita dapat ketahui ya dengan melihat kepada wiladah ar-rawi wa tarikhi wafati al-marwi anhu. Dan para ulama sudah menulis kitab berdasarkan kepada wafayat. Ya. Kepada wafayat. Ya. Wa ka'an yulad ar-rawi sanata 110 Hijriyah. Waqad rawa an fulanin tuwfiya sanata 150 Hijriyah. Faqad ta'asara 40 sana. Misalnya ada perawi dia lahir tahun berapa? Tahun 110 Hijriyah. Dia meriwayatkan dari orang yang meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, maka di sini ada 40 tahun masa untuk bisa bertemu, walaupun mungkin masa-masa kanak-kanak itu tidak terhitung misalnya. Ya, walaupun nanti di dalam ijazah itu akan masuk, ya. Nah, tapi di dalam sama itu tidak kecuali dia sudah mumayyiz, ya. Mumayyiz ya ini batasan umurnya ya tidak ada batasan sebenarnya, ya. Karena berbeda dari setiap orang, ada orang yang mungkin dia 5 tahun itu sudah mumayyiz, ada orang yang mungkin 50 tahun masih belum mumayyiz juga. Nah, kemudian apa batasan-batasan tamyiz ini pun ya para ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan batasan-batasan. Ya, Imam Suyuti misalnya dalam tadrib itu menyebutkan pendapat-pendapat di antara tanda mumayyiz itu dia bisa membedakan antara kuda dan himar. Nah, ini kan bisa digunakan untuk wilayah yang ada himar. Kalau di tempat kita kan keledai mungkin enggak ada. Ya. Ya, tamyiz itu artinya dia bisa yafhamul kalam wa yurud. Dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang, ya, menjawab pertanyaan, memahami pertanyaan dan bisa menjawab. Artinya dia sudah akil lah, ya. Mumayyiz. Misalnya Syekhu Masyaikhina Abdul Razak Al-Halabi, Mufti Halab dulu, dia pernah jalan-jalan sama cucunya yang berumur 4 tahun lah kita itu, ke taman. Yang saya dengar dari Syekhuna Munir Al-Kuminter Tunisi, suatu hari Abdul Razak Al-Halabi jalan-jalan bersama cucunya ke taman. Kemudian tiba waktu sholat, tiba waktu sholat. Sebelum tiba waktu sholat, anak cucu ini minta izin untuk ke hamam untuk buang air. Setelah itu keluar azan, ayo kita ke masjid katanya. Ya. Setelah itu ayo katanya masuk masjid. Kakeknya nanya, tadi kan kamu sudah buang air, kok langsung masuk masjid, enggak wudu dulu katanya. Ya jaddi katanya, ana tawaddatu fil baiti wudu'aini katanya. Oke, tadi di rumah sebelum saya keluar, sebelum kita jalan-jalan, di rumah saya berwudu dua kali katanya. Tadi saya ke hamam, batal sekali. Berarti masih ada satu, sisa satu lagi. Ya artinya ini kan sudah mumayyiz, artinya cuman dia masih belum membedakan hukum saja. Tetapi secara akal itu dia sudah bisa, makna itu sudah bisa ditangkap. Ya artinya dia punya wudu dua dan lain sebagainya. Ini kan sudah bahkan bukan hanya mumayyiz, ini sudah cerdas. Ya. Nah, maka ini batasan umur dari tamyiz itu memang tidak dibataskan. Baik. Taib. Au yu'rafu dzalika. Taib. Bagaimana kalau perawi ini tidak dinyatakan dia lahir tahun kapan dan gurunya ini mati tahun kapan, meninggal tahun kapan? Nah, maka bagaimana cara kita menentukan bahwa orang ini bertemu? Nah, maka ini kita akan mengadakan screening, atau artinya kita akan melihat semua guru-gurunya siapa saja. Ya, pasti di antara guru-guru ini ada yang kita kenal namanya. Ya. Nah, misalnya apa? Wa yu'rafu aydhan bin nadhar ila syuyukhir rawil aqdam mautan. Ya. Kita akan lihat di antara guru-gurunya, dua gurunya ini kita tidak pastikan dia mu'asarah atau tidak mu'asarah. Tetapi kita mengetahui bahwa guru yang pertama ini lebih awal dari yang kedua ini, ya lebih senior. Nah, maka kalau kita pastikan bahwa dia mu'asarah dengan yang lebih senior, maka otomatis akan mu'asarah dengan yang junior. Fa inna dzalika yu'inu 'ala at-ta'akkud min mu'asarati rawi bi ba'dhi man rawa anhu. Ini dapat membantu kita untuk menegaskan, memastikan bahwa kedua rawi ini benar-benar mu'asarah. Mithaluhu kama dzakartuhu fil imdad anna Abdurrahman ibn Abi Laila asnada 'an Anas. Abdurrahman ibn Abi Laila tabi'in. Dia meriwayatkan dari Anas, semua riwayatnya dia mengatakan an. Ya. Tidak ada dia mengatakan haddatsana Anas atau sami'tu Anas. Semua riwayatnya mengatakan an. Lalu apakah bisa dipastikan bahwa Abdurrahman ibn Abi Laila ini mu'asarah dengan Anas atau tidak? Ya, Imam Muslim di dalam sahihnya membuktikan bahwa Abdurrahman ibn Abi Laila itu benar-benar mu'asarah. Nah, cara pembuktiannya seperti apa? Qala waqad hafidhu Abdurrahman ibn Abi Laila an Umar wa sahiba Aliyan. Abdurrahman ibn Abi Laila ini dia menghafal hadis, mendengar hadis yang dia hafal dari siapa? Umar bin Khattab. Artinya kemudian apa? Wa sahiba Aliyan. Ya, dan bersohbah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kita ketahui bahwa Umar dan Ali bin Abi Thalib ini adalah kibarus sahabah. Ya. Ya, ini termasuk dari sahabat-sahabat yang terdahulu. Wa ma'lumun anna wafata Umar wa Ali aqdamu bikathirin min wafati Anas. Karena Anas adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Ya, tidak ada sahabat yang tersisa di Madinah selain Anas bin Malik. Ya, maka sudah dapat dipastikan bahwa Abdurrahman ibn Abi Laila mu'asarah dengan Anas. Kenapa? Karena istidlalnya bahwa dia bertemu dengan Umar dan bersahabat dengan Sayyidina Ali, ya, maka sudah pasti dia mu'asarah dengan Anas. Ya, seperti yang kita lihat dalam surah ini, di sini Abdurrahman ibn Abi Laila thabata liqa'ih, itu sudah terbukti liqa'nya dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab itu meninggal tahun 23 Hijriah, sementara Ali pada tahun 40 Hijriah. Nah, sementara Anas itu pada tahun 93 Hijriah. Ya, maka sudah pasti Abdurrahman ibn Abi Laila mu'asarah dengan Anas bin Malik. Ini di antara cara untuk membuktikan bahwa orang ini mu'asarah atau tidak ketika kita tidak menemukan. Ya, walaupun sebenarnya ada tahun wafat dan miladnya. Ya, tetapi Imam Muslim memberikan contoh cara untuk membuktikan bahwa orang ini mu'asarah atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita pastikan bahwa perawi ini siqah dan tidak mudallis, kemudian benar-benar mu'asarah, maka mu'asarah itu sebenarnya tidak cukup. Ya. tidak cukup untuk membuktikan bahwa hadis tersebut ia dengar dari orang tersebut. Maka perlu juga kita teliti apa? An yumkina liqa'ur rawi bil marwi anhu. Yaitu apa? Ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan dia bisa bertemu. Ya. Kenapa tidak dikatakan, nah, di sini perbedaan mazhab Imam Bukhari dengan Imam Muslim dan jumhur, bahwa kalau Imam Bukhari itu bukan hanya imkanul liqa, tetapi thubutul liqa. Harus ada bukti bahwa dia pernah bertemu, walaupun satu. Ya, walaupun satu buktinya, tetapi benar-benar terbukti. Tetapi jumhur mengatakan cukup ada imkanul liqa saja, ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, tapi kemungkinan itu kan lemah, ya enggak? Kemungkinan itu lemah. Bagaimana kita dapat mengatakan kemungkinan itu menjadi kuat? Ya, kita melihat pertama tadi kita katakan bahwa perawi ini fikoh dan tidak mudallis. Nah, maka ketika dia mengatakan an, dia tidak akan meriwayatkan kecuali dari orang yang benar-benar dia dengar. Kenapa? Karena dia tidak mudallis. Nah, kalau yang mudallis, nah, ini yang perlu kita periksa. Nah, syarat yang ketiga, bagi orang yang tidak menyatakan dengan jelas dia mendengar, ya, yang kita teliti yang ketiga adalah an yumkina, ada kemungkinan dia bertemu. Wa sama'uhu minhu ba'da thubutil mu'asarah, setelah ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengar. Ya, setelah apa? Setelah ba'da thubutil mu'asarah. Wa huwa syartul imami muslimin wal jumhur. Nah, ini adalah syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan jumhur. Wa ammal Bukhari fayushtarat fayashtaritu fihi thubutal liqa' walau marratan wahidah. Tapi Imam Bukhari ya syaratnya lebih ketat, yaitu apa? Harus ada bukti ya, walaupun satu. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan imkanul liqa ini? Imkanul liqa ini seperti ini. Ada orang yang berasal dari Indonesia misalnya, meriwayatkan dari guru yang berasal dari Mesir. Dan di dalam riwayat, artinya di dalam apa tarojumnya, tidak ada menyebutkan bahwa yang dari Indonesia ini pernah ke Mesir atau yang Mesir ini pernah ke Indonesia. Nah, maka ini ada mu'asoroh, ya, ada mu'asoroh, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertemu, ya. Nah, maka ini harus kita pastikan juga. Nah, tetapi kalau kedua-duanya misalnya berasal dari Mesir, ya, berasal dari Mesir bahkan tinggal di satu kota, ya, maka ini kemungkinan besar untuk bertemu itu ada. Ya, ditambah lagi bahwa tradisi ulama terdahulu itu ketika menuntut ilmu itu bahwa dia tidak akan keluar dari kotanya kecuali setelah semua ulama yang di sana itu dia ambil riwayat-riwayat tersebut. Ya, kalau sudah habis ulama-ulama di sana barulah dia akan mengadakan rihlah ya hadisiyah. Baik. Fa in qila limaktafa muslimun wal jumhuru bimujarradi imkanil liqa. Nah, ini yang saya katakan bahwa syarah Baiquniyah yang saya gunakan di sini adalah mustawa 2 atau 3 ya, karena memang pembahasannya memang sudah lebih perinci ya. Kalau takrirat as-saniyah itu memang hanya takrirat terhadap lafaz-lafaz dan makna-makna sederhana saja ya. Fa in qila lima iktafa muslimun wal jumhur bi mujarrad imkanil liqa ma'a thubutil mu'asarah ma'a anna dalalatal imkan dha'ifah. Baik, jika ada pertanyaan, kenapa Imam Muslim di dalam syarat sahihnya itu cukup ya mensyaratkan imkanul liqa, kemungkinan berjumpa ya, ma'a thubutil mu'asarah, ma'a anna dalalatal imkan dha'ifah. Ya, padahal kita mengetahui bahwa dalalah dari imkan itu kan dha'if ya, kemungkinan. Qulna na'am walakin yuqawwiha kaunur rawi thiqah. Jadi kemungkinan ini ya, kemungkinan itu kan ada dua taraf. Taraf iya, taraf tidak, bertemu tidak ya. Nah, satu tarafnya ini dikuatkan ya, kemungkinan bertemunya ini atau kemungkinan mendengar ini dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh hal perawi itu. Hal perawi yaitu apa? Bahwa dia thiqah. Kemudian apa? Tidak mudallis. Nah, sehingga ketika dia mengatakan an, kalau dia sudah mu'asarah ma'imkanil liqa, ya sudah. Kita dapat pastikan bahwa dia benar-benar mendengar dari gurunya. Tapi kenapa dia tidak mengatakan hadatsana? Ya mungkin ikhtisaran minar rawi. Ya, dia mengikhtisar. Ya. Sebab terkadang hadis yang dia sampaikan itu bukan di dalam majlis riwayat, ya, tetapi di dalam majlis syarah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak secara perinci menyebutkan sighah di dalam tahammulnya. Famata kana rawi thiqatan wa aminan min at-tadlith, maka bila mana perawi ini thiqah, kemudian dia selamat aman dari sifat tadlith, wa thabata ma'a dhalika mu'asaratuhu, kemudian dia benar-benar mu'asarah, fa inna dhalika bi majmu'ihi, maka ketiga-tiganya itu secara keseluruhan itu kafin fi itsbatil ittishal, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa sanadnya itu tersambung. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu kaitannya dengan syarat pertama, yaitu ittishalus sanad. Cukup. Sudah jam berapa? Oh ya, saya ada janji, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Dan untuk selanjutnya, ya mungkin kita perlu bicarakan juga waktunya. Yang jelas saya di Indonesia itu minggu pertama dan minggu kedua. Karena minggu ketiga dan awal minggu keempat saya di Malaysia selama 10 hari. Jadi kemungkinan untuk awal-awal ini ya hanya bisa pada minggu pertama dan kedua. Ya, dan mungkin kita tetapkan hari Senin kosong, ya insyaallah. Ya insyaallah. Kemudian nanti jika memang ada tambahan hari, ya mungkin akan kita tambah, tetapi nanti dikondisikan dulu. Ya, berarti tetapi ini adalah untuk majelis yang pertama, dan saya berniat memang ini adalah sebagai permulaan. Ya, yang mungkin nanti setelah kita selesaikan ini, ya, kita lanjutkan kepada mungkin Imdadul Mughits juga kita lanjutkan, karena Imdadul Mughits ini adalah madkhal untuk memahami Nuzhatun Nazar. Ya, Nuzhatun Nazar, karena pembagian-pembagiannya saya lebih banyak merujuk kepada Nuzhatun Nazar dengan beberapa modifikasi. Ya, setelah itu mungkin kita masuk kepada Nuzhatun Nazar, kemudian nanti masuk kepada Taqrib Imam Nawawi, kemudian pada syarahnya Tadribur Rawi, kemudian masuk kepada Fathul Mughits dan seterusnya. Kemudian nanti juga kita barengi dengan praktiknya, yaitu di Dirasatul Asanid, kemudian Jarh wa Ta'dil, Ilal dan lain sebagainya. Ya. Yang penting kita mulai dulu. Dan insyaallah, ya, karena saya mempunyai azam, ya, sudah lama ini azam untuk mengembangkan ilmu hadis, karena dari dulu kita mengetahui bahwa ilmu hadis ini memang ilmu yang kurang diminati. Bahkan lihat saja di universitas-universitas itu pasti jurusan yang paling sedikit mahasiswanya itu adalah jurusan hadis. Ya, bahkan di Azhar pun dulu itu memang ini sangat-sangat sangat langka sekali, ya, orang yang belajar hadis. Ya, sehingga bisa dihitung jari, dan baru sekarang-karang ini alhamdulillah akhir-akhir ini setelah banyak diadakan majelis-majelis periwayatan dan lain sebagainya, akhirnya banyak banyak yang mengambil jurusan hadis, dan sudah beberapa orang yang dari kawan-kawan Indonesia yang sudah menyelesaikan S3-nya di bidang hadis. Ya, maka kita niatkan, kita azamkan ini adalah sebagai permulaan untuk kita menyebarkan ilmu hadis yang merupakan ilmu yang memang sangat penting sekali, ya, karena ini kaitannya dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dan tentu kita tidak akan dapat mengikuti kalau kita nggak paham sunnah dari orang yang kita ikuti. Dan pemahaman kita terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan sangat ditentukan oleh penguasaan kita terhadap ilmu ilmu hadis yang merupakan kunci untuk memahami hadis atau paling tidak cara untuk memahami hadis ya, di samping dengan ilmu-ilmu lainnya juga. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan seputar apa yang tadi kita sampaikan. Ya. Ini bisa bahasa Arab semua atau memang sudah ada dasar? Ya. Berarti untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai syaratul awal ya. Dan mungkin bulan ini yang pertama dan terakhir juga untuk bulan ini ya, karena Kamis 20 ini saya ke Malaysia sampai tanggal 2 saya balik hari Senin, berarti Senin kedua berarti ya, kecuali mungkin ada hari tambahan nanti kita diskusikan. Mungkin nanti kalau boleh kita buat grup ya, supaya untuk memudahkan komunikasi ya, jika ada perubahan jadwal dan lain sebagainya bisa kita informasikan ya. Nanti apa saya Kemis besok nih, mana sudah saya tinggal sekarang sudah tanggal 17 ya, setidaknya dalam satu bulan itu dua majelis. Dan mungkin kalau untuk awal-awal memang agak-agak perlu sedikit pemaparan yang agak luas sedikit, tapi kalau sudah depan, dan saya rasa juga antum sudah punya basic semua di dalam ini, sudah ada basic semua kan dalam ilmu hadis ya, insyaallah. Insyaallah nanti apa namanya nomor tinggalkan nomor telepon, nomor HP supaya WA supaya kita buat grup untuk memudahkan informasinya. Sudah? Oh sudah.